ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا بكرمتك علما يا رب العالمين. Nanti rekamannya kasih ke Ana ya, minta. Boleh. Minta nanti. Bisa di Bluetooth gak dia? Bisa. Bisa ya? Bisa. Nah. Baik, selamat datang kepada ikhwan dan juga akhwat sekalian yang baru datang hari ini atau yang pekan kemarin, alhamdulillah sudah datang dan insyaallah telah mendapatkan faedah dari majelis kita. Dan saya berharap Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat dan juga amal yang diterima dan tentu saja rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berkahi, baik itu rezeki ilmu ataupun harta dan selainnya. Insyaallah kita teruskan kajian kita dan kajian tafsir, dan insyaallah pada hari ini kita akan membuka juga kitab kajian kita. Namun sebelumnya kita membahas sedikit tentang perihal nama-nama surat Al-Fatihah dan juga tentang isti'adzah dan juga tentang basmalah. Untuk nama-nama surat Al-Fatihah, yang mana nama-nama tersebut juga membuktikan atau mewujudkan adanya fadilah atau keutamaan surat Al-Fatihah. Di antara nama-nama surat Al-Fatihah yang telah saya ringkas dari tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir Al-Qurtubi dengan dalil-dalilnya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama adalah as-salat. Jadi nama surat Al-Fatihah itu adalah salah satu nama lain dari surat Al-Fatihah adalah surah as-salat, as-salah. Salat seperti salat. Seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi yang telah difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, qasamtu sholata baini wa baina 'abdi nisfain. Aku telah membagi as-shalat, yaitu as-shalat di sini maksudnya bukanlah salat yang kita ketahui secara syar'i, melainkan salat di sini maksudnya adalah apa? Al-Fatihah. Jadi aku telah membagi Al-Fatihah antaraku dan antara hambaku dua bagian. Itu hadis riwayat Muslim dan juga Tirmidzi dan Abu Daud dan juga Ibnu Majah. Kenapa disebut surat As-Shalah? Nanti di akhir materi ini insyaallah ikhwan satu orang akan saya suruh untuk meringkas dan juga akhwat saya suruh untuk meringkas. Jadi semuanya dari sekarang harus siap-siap. Kenapa disebut surat As-Shalah? Karena surat Fatihah itu merupakan rukun dari membaca surat Fatihah, merupakan rukun dari salat, baik itu salat fardu ataupun salat sunnah. Jadi ini mutlakan nama surat ini adalah satu-satunya surat dalam Al-Qur'an yang diwajibkan untuk dibaca pada saat salat. Tidak ada surat selainnya kan? Enggak ada. Jadi surat Al-Fatihah ini merupakan surah As-Shalah. Dan maksud dari pembagian dua tersebut dari sisi makna, kalau kita memperhatikan makna surat Al-Fatihah secara keseluruhan, kita lihat dari bismillahirrahmanirrahim, bagi yang menganggapnya adalah bagian dari surat Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin, arrahmanirrahim, baik, maliki yaumiddin. Keempatnya ini mensifati siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengagungan. Semuanya berkaitan dengan tauhid ar-rububiyah. Ya kan? Dari alhamdulillahi rabbil alamin, rabb rububiyah, ar-rahmanir rahim, berkaitan dengan rububiyah juga karena Allah Subhanahu wa taala merahmati. Ya kan? Maliki yaumiddin, malik milik memiliki itu berkaitan dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala dan juga berkaitan dengan asma dan sifat. Kemudian setelah itu apa? Pembagian setelahnya apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Dua ayat dan seterusnya itu adalah ayat doa, ya kan? Nah, sekarang berbeda. Berarti yang atas ini bagian pertama adalah tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah dan tauhid asma wa sifat. Sedangkan terakhirnya setelah itu adalah tauhid uluhiyah. Karena doa itu adalah ibadah. Doa adalah perilaku hamba, ya kan? Doa adalah ibadah dan ibadah itu adalah urusan ibadah hamba-hamba Allah. Begitu. Jadi setelah memuji kita baru berdoa. Oleh karena itu rahasia salah satu dari sekian banyak rahasia di dalam surah Al-Fatihah adalah isyarat adab ketika berdoa, yaitu apa? Memuji Allah terlebih dahulu. Memuji Allah terlebih dahulu itu salah satu adab dalam berdoa. Kemudian setelah nama tersebut ada nama lain, yang kedua adalah surat Al-Hamd. Al-Hamd ya seperti Al-Hamd yang kita ketahui, yang pertama Alhamdulillah. Karena banyak surat Al-Quran itu dimutlakkan, banyak surat Al-Quran nama-namanya itu dimutlakkan oleh bagian depan dari surat tersebut, ya kan? Seperti sebagian orang mengatakan surat Al-Ikhlas itu surat Qul, surat Al-Falaq, surat Al-Nas itu surat Qul semuanya. Karena apa? Karena depannya Qul. Ini enggak masalah. Karena menunjukkan depannya. Tapi kalau misalnya ada yang bilang surat Al-Ikhlas surat Al-Ikhlas namanya surat Qul Hu. Nah, ini kurang tepat. Kurang tepat. Karena ada wa di sana istilahnya dan harus dibaca seharusnya. Surat Qul Huwa. Tapi itu kurang tepat, kurang enak. Nah, jadi salah satunya adalah surat Al-Hamd. Dan Al-Hamd artinya adalah pujian. Kemudian yang ketiga adalah surat Al-Fatihatul Kitab. Fatihatul Kitab. Nah, ini surat Al-Fatihah maksudnya. Fatihatul Kitab. Ya, Fatihah. Apa arti Fatihah? Membuka. Pembuka. Kenapa ada ta marbutah di sini? Karena ini sifatnya surat. Surat, ya kan ada ta jadi cocok. Surah Fatihatul Kitab. Nah, Fatihah artinya pembuka. Alkitab kitab. Jadi pembuka dari Alkitab Al-Qur'an adalah surat Al-Fatihah. Waalaikumsalam. Jadi pembukanya adalah surat Al-Fatihah. Usahakan jangan terlambat lagi, Pak. Pak D. Iya, benar. Hujan nih. Ah, ada badai ya di jalan. Enggak apa-apa. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari dan juga Muslim bahwasanya beliau bersabda la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, itu dalilnya. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tiada salat. La salata di sini la lam nafiyah. Salat itu isim nafiyah. La di sini la an-nafiyah lil jins. Salat di sini isim untuk la nafiyah tersebut. Berarti di sini ada beberapa ihtimal, ada beberapa kemungkinan. Tiada solat di sini maksudnya apa? Apakah tidak sah solat atau tidak sempurna solatnya atau mana lain? Yang sahih adalah tidak sah solat seseorang liman bagi siapa yang la yaqra tidak membaca bi Fatihatil Kitab. La solat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Bi Fatihatil Kitab tidak sah solat orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab, Fatihatul Kitab. Itu dalil dari hadis. Kemudian ada juga namanya adalah Ummul Kitab. Ummul Kitab. Ummul Kitab berarti induknya Alkitab. Seperti yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan juga Abu Dawud dan juga Imam Ahmad bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alhamdulillahi rabbil alamin, ummul Quran wa ummul kitab wasab' al mathani. Nah, di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan satu ayat pertama atau ayat kedua. Alhamdulillahi rabbil alamin. Beliau katakan ummul Quran, berarti nama lainnya apa? Ummul Quran. Kemudian wa ummul kitab wasab' al mathani. Itu langsung tiga nama disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Tirmizi, Imam Ahmad dan Abu Dawud rahimahullah radhiyallahu anhum jami'an. Juga ummul Quran, tadi sudah saya katakan dalam hadis ada ummul Quran dan juga as-sab' al-mathani. Kemudian berarti sudah berapa? 1 2 3 4 5 6. Kita punya as-shalah, alhamd, fatihatul kitab, ummul kitab, ummul Quran, sama dua-duanya. Sekarang makna dari ummul kitab dan ummul Quran itu apa? Kenapa disebut al-um? Kenapa disebut al-um? Apa arti ibu, induk? Induk berarti itu masdarus syai, berarti sumber dari sesuatu. Kenapa disebut seperti itu Al-Fatihah? Kenapa disebut sumber? Karena segala apa yang ada di dalam Al-Quran, dari Al-Baqarah sampai An-Nas, itu sebenarnya semuanya terkandung dalam Al-Fatihah. Dari segi apa coba? Tauhid rububiyah misalnya, ada tauhid. Setiap surat dalam Al-Quran itu semuanya mengandung tauhid. Tauhid semuanya itu mengandung tauhid rububiyah. Li ila fi Quraisy ila fihim rihata syita'i wa shayf falya'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum. Ini tauhid rububiyah. Inna a'tainakal kautsar, a'tainaka, kami telah memberi. Tauhid rububiyah semua terkandung dalam Al-Fatihah. Inna a'tainaka, kami telah memberi, itu rahmat bukan? Ar-Rahmanir Rahim. Ya enggak? Ila fi rihlata syita'i wa shayf falya'budu rabb hadzal bait alladhi at'amahum, yang memberi mereka makan. Rahmat bukan? Tauhid rububiyah, Ar-Rahmanir Rahim. Nah. Jadi semua surat mengandung tauhid ar-rububiyah dan kemudian tauhid ar-rububiyah terwakilkan di Al-Fatihah. Nah, tauhid uluhiyah di dalam Al-Fatihah juga ada. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian tauhid asma wa sifat ada, Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik dan seterusnya. Kemudian apa lagi? Tentang ancaman. Ya enggak? Apa misalnya? Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, itu ancaman. Karena berisikan keburukan golongan yang terancam untuk di, atau memang sudah dimurkai oleh Allah dan juga tersesat. Selain itu apa? Targhib, apa targhib? Pemotivasi. Ada di dalamnya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Nah, yang ini motivasi tanpa doa itu sebenarnya kurang. Jadi harus berdoa juga. Sejarah dalam Al-Quran banyak kan sejarah. Apa isyarat dalam Al-Fatihah? Sejarah di ayat mana? Siratul ladzina an'amta 'alaihim, sejarah para nabi, dan juga orang-orang yang soleh. Ghairil maghdubi 'alaihim waladhdallin, sejarah kaum Nasrani, Yahudi dan seterusnya. Semuanya ada dalam Al-Fatihah. Kemudian as-sab'ul mathani, kemudian setelah itu yang ketujuh adalah Al-Qur'an Al-'Azim. Al-Qur'an Al-'Azim. Jadi di sini Al-Fatihah itu dinamakan juga Al-Qur'an. Suratul Qur'an Al-'Azim itu adalah surat Al-Fatihah. Seperti yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, ummul Qur'an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ummul Qur'an, ummul Qur'ani hiya sab'ul mathani wal Qur'anul 'Azim. Ummul Qur'an, induknya Al-Qur'an adalah sab'ul mathani dan juga Al-Qur'an Al-'Azim. Jadi di sini mendefinisikan salah satu nama ummul Qur'an itu, yaitu Al-Qur'an Al-'Azim. Kemudian asy-syifa. Apa arti asy-syifa? Asy-syifa artinya bisa artinya dawa, yaitu obat, penyembuh. Dan hakikatnya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Namun yang menjadi perantara itu adalah makhluk. Sehingga ketika kita mengatakan sang dokter telah menyembuhkan pasiennya, di sini kita tidak memutlakkan dokter tersebut sebagai sang penyembuh sebenarnya hakikatnya, bukan, tapi majaz. Jadi nggak bisa dikatakan, wah kamu musyrik, kamu tauhid rubbiyah kamu di mana, yang menyembuhkan itu Allah Subhanahu Wa Taala. Ya sahih, yang menyembuhkan Allah, taufiknya dari Allah, tapi wasilahnya melalui dokter dan juga melalui obat. Itu semua makhluk. Nah, Asy-Syifa itu adalah salah satu surat, nama surat Al-Fatihah seperti yang diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi. Fatihatul Kitab Syifa'un min kulli da. Fatihatul Kitab apa tadi? Fatihatul Kitab surat Al-Fatihah. Syifa'un. Hah, apa? Penyembuh min kulli da, untuk setiap penyakit. Dan hadis ini mursal, dhaif berarti. Hadis ini dhaif. Riwayat Ad-Darimi. Kemudian riwayat Al-Baihaqi dalam Asy-Syu'ab Al-Iman, kitab Asy-Syu'ab Al-Iman juga ada riwayat yang sama. Fatihatul Kitab apa? Syifa'un min kulli da. Malah lebih buruk lagi, dhaif jiddan. Berarti gimana? Tapi bisa enggak kita bilang surat Al-Fatihah Asy-Syifa? Bisa, ini sudah masyhur di kalangan ulama. Jadi masalah apakah boleh menamakan surat Al-Qur'an? Apakah, atau pertanyaan, apakah surat Al-Qur'an itu bersifat tauqifi atau bersifat ijtihadi gitu. Maksudnya apakah boleh seorang muslim itu menamakan surat Al-Qur'an dengan nama yang dicocok-cocokkan? Sebagian ulama mengatakan tauqifi, tidak boleh. Surat Al-Qur'an itu adalah surat, nama-nama surat itu adalah surat yang sudah memang ada ketetapannya dari Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Namun kenyataannya tidak. Para ulama banyak menamakan surat-surat yang lain sesuai dengan awalnya, misalnya seperti tadi surat Qul. Dan lain-lain. Ada juga yang menamakan apa? Surat yang lainnya. Hah? Surat Tabarok. Atau nama-nama hurufnya. Huruf muqatta'ah yang di awal-awal. Surat Sad misalnya. Surat apa yang lain itu? Kaf, ha, ya, nun, ain, sad. Kepanjangan, mendingan surat Maryam aja sekalian. Capek-capekin. Nah, itu ya. Jadi Asy-Syifa, tapi bisa juga, dan memang surat Al-Fatihah jika antum surat Al-Fatihah itu adalah perwakilan dari Al-Qur'an, ya kan? Dan Al-Qur'an adalah syifaun lima fi sudur, yaitu penyembuh dengan apa yang apa ada di dalam dada. Sedangkan Al-Qur'an itu terwakilkan di Al-Qur'an. Berarti bisa kita namakan Asy-Syifa dengan dalil yang tadi, bahwasanya Al-Qur'an adalah syifaun lima fi sudur. Al-Qur'an adalah obat dari apa yang ada di dalam hati, dari kegalauan, kesedihan, kemarahan dan sebagainya. Oleh karena itu, jika punya penyakit hati, hasad dan sebagainya, antum boleh membaca Al-Fatihah dengan mentadaburinya, hilang insyaallah. Dengan niatan untuk menghilangkan penyakit tersebut. Ataupun penyakit fisik misalnya, antum beristianah kepada Allah. Karena apa? Karena dalam surat Al-Fatihah ada apa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya kan? Enggak bisa. Kemudian setelah Asy-Syifa, yang ke berapa? Yang ke-9 ada yang namanya surat Ar-Ruqyah. Surat Ar-Ruqyah adalah surat Al-Fatihah. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan sanadnya sahih, sehingga hadis ini sahih, bahwasanya suatu saat ada di antara sahabat yang memang terkena penyakit fisik. Ingat, penyakit fisik, bukan kiriman, bukan jin, nah. Penyakit fisik tertentu, kemudian meringis dan juga mengeluh. Setelah itu diantara para sahabat berijtihad, diantara mereka sebagian mereka berijtihad untuk membacakan Al-Fatihah. Sebagian bertanya, kira-kira gimana nih cara kita untuk merukiah orang ini, merukiah teman kita ini agar sembuh. Akhirnya sebagian berijtihad, kita bacain Al-Fatihah aja, dibacain Al-Fatihah. Nah, itu tanpa adanya ketetapan dari Rasulullah SAW sebelumnya. Jadi mereka berijtihad. Nah setelah itu, sebagian sahabat lainnya melaporkan hal tersebut kepada Rasulullah SAW. Ini gimana menurut antum ya Rasulullah? Sahih atau enggak nih kita bacain surah Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, min aina alimtum anha ruqiyah. Dari mana kalian tuh tahu bahwasanya dia atau surah Al-Fatihah itu adalah ruqiyah? Nah, berarti di sini gimana isyaratnya? Nabi SAW sebenarnya sepakat, ya? Tahu dari mana kalian nih surat ini surat ruqiyah? Nah, berarti sepakat. Berarti surat ini juga dinamakan surat ar-ruqiyah, alhamdulillah. Nah, itu penyakit fisik ya, bisa dengan Al-Fatihah. Jadi misalnya antum punya penyakit sesuatu, penyakit fisik, sakit, pusing dan sebagainya, perut dan sebagainya, bisa antum baca Al-Fatihah, beristianah kepada Allah, bukan mengandalkan diri sendiri, beristianah, meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan juga dari jin juga, jin kafir, setan ya, jika merasuk. Al-Fatihah adalah salah satu senjata yang paling ampuh untuk melawan jin, terutama di bagian ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu jika dibacakan Al-Fatihah dari awal, insyaallah dengan benar-benar ya. Itu insyaallah sampai Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in itu akan benar-benar terasa jinnya. Dan seterusnya, ihdinash shirotal mustaqim shirotal ladzina an'amta 'alaihim. Kenapa? Karena setelahnya nanti di ujungnya itu mensifati mereka. Ya kan? Wairul maghdubi 'alaihim waladdallin. Mensifati para setan tersebut. Yang saya maksud setan ya, bukan jin muslim yang soleh. Begitu. Jadi ini adalah surat Ar-Ruqiyah. Dan juga antum bisa tidak mesti kesurupan, tapi misal antum merasa pusing dan sebagainya tanpa sebab, baik itu pusing migrain ataupun pusing total, antum tidak merasa begadang, tidak begadang sebelumnya, tidak ada apa-apa, tapi seperti pusing gitu aja, antum deteksi. Biasanya kalau pusing dari jin itu seperti pusing serasa melingkar. Hah? Jadi seperti seolah ada yang giniin. Dan memang ada yang giniin, itu pusing dari jin kayak gitu. Dan memang jinnya akan giniin antum. Nah, juga kalau misalnya ngantuk di kajian misalnya. Nah itu jinnya sebenarnya, jin itu bisa dari jin, kalau enggak dari fisik ya. Kalau dari fisik mesti antum begadang 3 hari, nah itu mungkin. Tapi kalau misalnya antum segar bugar tapi terus lagi pelangak-pelongo ke bawah, nunduk-nunduk, mengangguk-angguk, ha? Itu jin seperti ini, dia berusaha untuk menutup mata antum agar antum tidur. Juga dalam sholat, dalam khutbah Jumat juga seperti itu. Nah juga jika antum gak bisa tidur, nah itu bisa juga dari jin, dari setan. Ya setannya giniin mata antum dan itu memang. Nah seperti itu cara mereka. Cara antum iniin, usir ya, baca surat apa, pegang, baca surat Al-Fatihah atau baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim, selesai, hilang. Itu bedanya kalau antum mau mengetahui benar-benar itu dari jin atau dari fisik antum, kayak gitu caranya. Kalau misal pusing, ini deteksi, ini coba diuji, ini dari setan atau emang fisik saya. Bacain bismillahirrahmanirrahim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, lepas. Kalau terasa berubah, berarti dari jin. Nah, kalau misal terasa memang enggak berubah, itu berarti emang antum yang butuh istirahat. Nah, begitu juga dengan ini. Mata misalnya. Aduh ngantuk nih. Alhamdulillah syaitan jin. Kuatin. Alhamdulillah syaitan. Kalau misalnya langsung kuat, itu berarti dari setan. Kalau misalnya masih aja kayak itu, berarti antum setannya. Kemudian yang terakhir itu ada namanya Al-Asas, yaitu surat Al-Asas. Sin. Asas, ah? Sin. Sin. Asasun. Nah, kenapa disebut asas? Karena asas itu artinya adalah fondasi. Fondasi atau akar atau asal. Oleh karena itu usul al-fiqh, kenapa disebut usul, asal itu adalah asas, fondasinya. Penisbatan nama asas di sini itu ijtihad ulama ya, bukan dari wiritan dari Nabi. Seperti yang Imam Suyuti menisbatkan sebuah hikayat dari Imam Asy-Sya'bi, kemudian diteruskan kepada Imam Ats-Tsa'labi. Jadi Imam Ats-Tsa'labi mungkin di antara ulama pertama yang menyebutkan asas sebagai surah Al-Fatihah. Imam Ats-Tsa'labi itu salah satu ahli tafsir di zaman salaf. Kemudian Ibnu Katsir juga menyebutkan bahwasanya dalam kitab-kitabnya Imam Tsa'labi, salah satu mufasir, itu banyak sesuatu yang gharib, aneh. Maksudnya banyak hikayat-hikayat yang aneh. Tapi para ulama tidak langsung mengatakan oh ini hikayat batil ini, enggak. Cuma aneh ya, aneh ya kesannya. Ini salah satu ahli tafsir. Baik. Setelah itu kita ke al-isti'adzah. Sekarang sebelum berlanjut ke surah Al-Fatihah, kita sekarang membahas al-isti'adzah. Al-isti'adzah apa artinya isti'adzah? Isti'adzah dengan wazan istif'al. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Talabul 'awd. Isti'adzah itu artinya adalah meminta perlindungan. Isti'adzah itu sama dengan istirja misalnya, meminta naungan, perlindungan. Itu asal bahasanya seperti itu. Namun ketika kita mengetahui bahwasannya isti'adzah itu adalah suatu istilah syar'i dan memiliki lafaz khusus seperti a'udzu billahi minasyaitonir rajim atau a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim, maka perlu ada definisi yang khusus secara syar'i sebenarnya. Nah, berarti apa? Berta'awud atau berlindung kepada Allah. Apa artinya sih berlindung kepada Allah? Dari godaan setan yang terkutuk. Nah, itu makna secara apa? Secara global kan? Jadi kita udah tahu definisi. Isti'adzah itu apa sih? Isti'adzah itu adalah memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari baik itu godaan, baik apapun, dari setan yang terkutuk. Udah. Baik itu godaan atau apa, yang penting janganlah dekatkan setan kepada kami ya Allah gitu. Kemudian ada juga makna ifradi, yaitu makna secara terperinci antara satu kata dengan kata lainnya, apa irtibat atau kaitan dengan kata, saling berkaitan kata-kata tersebut apa saja. Seperti a'udhu, a'udhu artinya adalah al-taji'u, yaitu aku berlindung, memohon naungan. Billah, bi, dengan. Bi di sini adalah ba al isti'anah. Jadi huruf ba dalam bahasa Arab itu ada yang bermaksud atau bermakna isti'anah, meminta bantuan atau menggunakan. Hah? Atau meminta pertolongan. Seperti katabtu bil qalam. Ah. Saya telah menulis dengan qalam, berarti meminta bantuan qalam. Billah, tapi di sini Allah tidak bisa dikiaskan dengan kolam. Cuma ini secara bahasa saja, ba di sini lil isti'anah. Dengan Allah, berlindung kepada Allah. Min dari asyaiton. Syaiton itu artinya apa syaiton? Apa arti syaiton? Atau mau langsung aja, syaiton itu artinya adalah dari asal katanya dari syatuna yashtunu, artinya ba'uda yab'udu. Arti ba'uda yab'udu adalah jauh. Jadi asyaiton itu adalah alladhi yab'ud min ta'atillah, yaitu yang jauh dari ketaatan Allah. Dimutlakan kepada siapa syaitan itu? Dimutlakan kepada jin dan manusia sebenarnya, bukan sekadar jin sebagaimana yang disalahpahami oleh mayoritas kaum muslimin, bahwasanya setan itu hanya ada pada jin. Itu salah. Justru setan banyak pada manusia, dan mayoritas manusia adalah setan. Sebagaimana mayoritas jin juga adalah setan. Karena apa? Wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Jika kamu mentaati mayoritas penghuni bumi, maka kamu akan tersesat. Maksudnya penghuni bumi di sini jin dan manusia. Mayoritasnya itu menyesatkan. Nah, yang menyesatkan itu pasti yang jauh dari ketaatan Allah ya. Berarti mayoritasnya adalah setan. Terserah antum mau jadi setan atau enggak, terserah antum ya. Mau ikut mayoritas atau mau minoritas dengan alasan tidak ikutan mainstream atau sebagainya, terserah antum. Jadi syaitan itu dimutlakan juga pada manusia, namun lebih sering dimutlakan pada jin. Karena apa? Karena memang dari dulu, dari awalnya itu ya setan, setan itu ya iblis, ya kan? Nah, setan dari manusia, walaupun kita gitu, nggak bisa memutlakan mobil sebagai setan, tapi setan dan manusia adalah kaum-kaum kufar di zaman Nabi Nuh, karena mereka yang pertama kali berbuat syirik. Nah, rasul pertama siapa? Nabi Nuh. Rasul pertama adalah Nabi Nuh. Nabi pertama siapa? Itu pertanyaan kelas berat ya. Pertanyaan yang berat sekali. Baik, syaitan kalau misalnya kita lihat, kenapa? Ada? Belum direkam berarti tadi. Iya, baru sekarang. Nah, masya Allah, ya udah nggak apa. Nah, tentang setan ya Mas ya. Langsung hilang buyar konsentrasian. Setan setan dari jenis jin dan manusia dalilnya apa? Surat An-Nas. Min syarri waswasil khannas alladzi waswisu fi shuduri nas minal jinnati wan nas. Di sini yang memberi was-was kepada dada dari manusia itu bukan cuma setan sebenarnya. Antum pun bisa. Bukan cuma setan dari jin sebenarnya. Kita pun bisa. Apalagi saya yang di kajian ini misalnya, saya memberikan was-was. Ayo, gulingkan pemerintah kita. Misalnya seperti itu, memberikan was-was. Ini pemerintah kita nih kafir gak ya? Kafir gak ya? Wah, was-was ini semua pesertanya. Jadi ragu. Jadi bingung. Juga ada riwayat dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah SAW bersabda kepadanya, "Ya Abu Dzar, ta'awadz min syayatin al-jinni wal ins." Wahai Abu Dzar, berlindunglah pada Allah maksudnya dari syaitan jin dan manusia. Abu Dzar berkata, "Ya Rasulullah, apa ada setan dari jenis manusia?" Rasulullah berkata, "Ya na'am." Tapi hadis ini dhaif. Hadis ini dhaif. Namun sahih maknanya. Setan dari jenis manusia juga banyak. Dan mayoritas. Mayoritas manusia adalah setan. Kemudian, makna ar-rajim. Apa arti ar-rajim? Dalam surat Al-Mulk, rujumal lisyayatin. Untuk para setan. Berarti setan yang dilempar. Di sini bisa maknanya dilempar dengan syihab, atau bisa maknanya mereka itu dilempar dari rahmat Allah. Dan sebenarnya ini yang lebih benar, dilempar dari atau dijauhkan dari rahmat Allah. Karena ar-rajim itu berarti mal'un, ya kan? Dan la'anat itu secara bahasa atau secara syar'i malah artinya adalah at-tardu min rahmatillah, yaitu pengusiran dari rahmat Allah. Itu makna la'anat. Oke, jadi kalau misalnya antum misu-misu, marah, keparat, dasar anak terlaknat, berarti itu sama aja mendoakan supaya dia tidak mendapat rahmat dari Allah. Dan rahmat dari Allah berbagai macam, misal dari ilmu dan sebagainya. Itu arti rojim. Berarti sekarang kita tahu a'udzubillahi minasyaitonir rajim artinya aku berlindung pada Allah dari setan yang terkutuk. Dan terkutuk artinya adalah yang terjauhkan dari tangan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hukum berta'awudz sebelum membaca Al-Qur'an itu sunnah atau wajib atau mubah atau makruh atau haram? Hah? Mana yang sahih? Hah? Yang sahih apa? Sunnah, ha? Imam Al-Qurtubi memiliki pembahasan dalam Al-Isti'adzah. Itu punya 12 masalah. Ulama, ya, ulama mengarang kitab tafsir untuk isti'adzah saja ada 12 hal yang beliau permasalahkan. Hah? Nah, kita satu masalah untuk satu isti'adzah aja itu bingung kadang-kadang. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk beristi'adzah di awal membaca Al-Qur'an. Dengan dalil apa? Firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim." Jika kamu membaca Al-Qur'an, maka berlindunglah kepada Allah Subhanahu wa taala dari asyaiton ar-rajim. Kalau misalnya dengan terjemahan itu mewakili atau enggak? Hah? Dengan terjemahan mewakili atau enggak? Jadi sebelum baca Al-Qur'an, baca Al-Qur'an lah. Aku berlindung pada Allah dari godaan setan. Bismillahirrahmanirrahim. Enggak bisa. Tidak mewakili. Baik itu terjemah atau baik itu mentafsirkan atau terjemah ke bahasa kita. Misalnya mentafsirkan Al-taji'u birrahmani minasyaitonil mal'un. Ya enggak bisa itu, enggak bisa. Itu mengubah-ubah sendiri, enggak bisa. Nah, jumhur ulama mengatakan bahwasanya perintah yang Allah perintahkan fa idza qara'ta al-qur'ana fasta'idz billah, yaitu fi sifat al-amr, berarti perintah ya kan? Dan perintah asalnya adalah wajib. Tapi para jumhur ulama mayoritas ulama mengatakan ini tidak wajib aini, tapi mutlak, tapi mustahab atau mandub. Sunnah. Sunnah untuk setiap bacaan Al-Quran secara mutlak, secara umum dikecualikan ketika apa? Ketika sholat. Kalau sholat tidak sunnah juga, tidak termasuk dalam kesunahan. Itu iftitah. Oh jadi. Salah satu iftitah, iftitah itu beda. Maksudnya? Lah, bukan. Maksudnya sebelum baca Al-Qur'an, sebelum baca Allah Akbar, baca Al-Fatihah. Nah, doa iftitah itu sunnah atau wajib? Sunnah. Di antara doa iftitah memang ada auzubillahi samil alim. Nah, itu termasuk sunnah tapi bukan sunnah dalam ta'awudznya, tapi sunnah dalam iftitahnya. Walaupun isinya memang berta'awudz istihadzah. Ngerti enggak? Tadi ada lagi orang yang suruh baca Al-Fatihah. Itu memang ada pendapat setelah membaca Al-Quran. Setelah membaca Al-Quran, kita juga bertahawul. Tapi di sini dimarjuhkan atau tidak dikuatkan oleh ulama. Jadi a'udzubillahi minasyaitonirrajim itu di tengah, di awal membaca atau sebelum membaca surat apapun atau ayat apapun atau di tengah bacaan. Ketiga, berseling dengan sesuatu yang melalaikan kita dari bacaan Al-Qur'an. Ngerti enggak bacaan? Misalnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Terus kring. Halo? Assalamualaikum. Nah, udah selesai itu. Baca ta'awudz lagi enggak apa-apa. Karena itu merupakan awal qiraah berikutnya. Istinaf. Ada istinaf itu artinya meneruskan, tapi sebenarnya itu awal dari qiraat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Apa terusinnya apa gitu? Ah, jika ada sesuatu yang melalaikan dari bacaan. Kalau misalnya berhenti sejenak, misalnya Maliki Yaumiddin, terus mentadabur, berpikir tentang Allah Subhanahu wa taala ketika di hari kiamat nanti. Nah, kemudian membaca, kemudian itu tidak perlu dengan ta'awudz, tidak disunahkan, karena ini masih dalam konsentrasi bacaan. Oke. Nah, jadi kalau di dalam sholat itu tidak disunahkan ta'awudz, itu menurut Ibnu Sirin, itu menurut Abu Hanifah, sebagian ulama menyebutnya seperti itu. Namun ada juga pendapat lain bahwasanya di setiap rakaat dalam sholat itu wajib untuk berta'awudz. Itu pendapat ya, Ibrahim An-Nakhai. Siapa Ibrahim An-Nakhai? Tabi'i. Ibn Sirin. Tabi'i juga. Pendapat salaf ya. Salah satu pendapat kaum salaf. Nah, Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i mengatakan di rakaat pertama pada sholat itu baru disunahkan untuk berta'awudz. Adapun Imam Malik mengatakan bahwasanya tidak ada ta'awudz di sholat fardu. Enggak ada ta'awudz di sholat fardu. Istiadzah enggak ada. Namun dalam qiyam Ramadan seperti apa? Sholat tarawih itu ada ya namanya ta'awudz dalam sholat. Bagaimanapun ini hanya permasalahan khilaf para ulama. Kalau kita berta'awudz juga mungkin tidak masalah, dan tidak berta'awudz itu lebih selamat, lebih baik. Adapun iftitah memang ada yang ta'awudz, namun itu artinya adalah iftitah, yang sunahnya adalah iftitah. Dan para ulama rahimahumullah jami'an bersepakat bahwasanya ta'awudz bukan bagian dari surat Al-Fatihah. Ya kan? Di antara lafaz ta'awudz apa? A'udzu billahi minasyaitonir rajim, dan juga bisa a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Baik. Apa keutamaan ta'awudz? Keutamaan ta'awudz ya, membentengi diri kita dari setan. Sudah itu aja sebenarnya paling pentingnya itu. Paling pentingnya itu. Tapi itu lebih terjadi pada setan dari jenis jin. Kalau setan dari jenis manusia enggak bisa. Hah? Antum melihat setan preman misalnya, auzubillahi minka. Auzubillahi minka ya. Ya setan, auzubillahi minka. Saya berlindung kepada Allah dari diri kamu. Marah dia. Bisa ditusuk dia, enggak bakal dia pergi. Oleh karena itu sebenarnya setan dari jenis manusia itu lebih berbahaya secara umum daripada jenis jin. Hah? Kalau dari jenis jin, really antum baca itu setan jenis apapun sebenarnya bakal pergi. Walaupun setan itu sebesar-besarnya setan. Walaupun iblis sekalipun. Kecuali kalau setan itu memiliki kekuatan dan dia berada di dalam jasad tubuh manusia. Nah, itu agak sulit. Karena harus ada pengeluaran dari jasadnya. Beda ketika di alamnya sendiri, ya. Iblis misalnya jalan-jalan. Enggak, iblis enggak jalan-jalan kayaknya. Hah? Saya dikasih tahu sama mantan anak buahnya sendiri dari kaum jin. Iblis itu kalau dibacain Al-Quran kira-kira bakal seperti setan-setan lainnya enggak? Oh iya, palingan langsung ketakutan. Itu iblis, dan iblis itu besar sekali kerajaannya di atas air seperti yang disabdakan Nabi ya. Tapi kekuatannya beda dengan kekuatan jin-jin kroco-kroco biasa ya. Nah, itu setan. Tapi kalau misal manusia, antum bacain Al-Fatihah, amin dia. Setannya ngaminin setan manusianya. Amin. Jadi susah. Kemudian kita beralih ke basmalah. Bismillahirrahmanirrahim ke kitab ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Antum buka halaman keempat. Kita di sini enggak menerjemahkan secara harfiah ya. Antum insyaallah mudah-mudahan nanti malam kalau bisa ini nanti anu minta bisa ya. Rekamannya anu minta terus nanti insyaallah anu convert dan anu upload. Kalau misalnya ada yang luput dari makna-makna, itu antum buka dengarkan MP3-nya rekamannya, itu ulang lagi, buka lagi, ulang lagi. Kemudian antum tulis-tulis setelah itu. Baik, yang keempat bismillah. Bismillah ai abtadiu bikullismin lillahi ta'ala. Ini saya agak cepat dan saya tidak mewajibkan antum untuk mengharokati, memaknai satu persatu. Itu di rumah aja kalau antum bisa mendengarkan MP3-nya insyaallah. Bismillah ai abtadiu bikullin atau bikullismi bikullismin lillahi ta'ala. Antum udah dapat kitabnya? Ah, saya ikutin. Oh, enggak apa-apa. Belum dapat kitabnya. Antum bisa ke kantor itu enggak? Kalau enggak salah tadi ada kitab. Ikut aja enggak apa-apa. Ai artinya adalah yaitu. Ai di sini adalah harf dan bahasa Arab ini harf. Termasuk harf, kan ada harf, ada isim, ada fi'il. Nah, ai di sini adalah harf, namanya harf tafsir. Bahasa Inggrisnya apa? The letter of interpretation. Interpretation. Ya, gitu ya. Interpretasi. Interpretation. Abtadi'u, aku memulai. Bikullismi lillahi ta'ala, dengan setiap nama milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada enggak? Fadhol, di pakai aja. Lihat di sini, perhatikan abtadi'u. Abtadi'u, aku memulai, ya kan? Berarti bismillahirrahmanirrahim itu dilafalkan ketika sebelum memulai suatu perbuatan yang baik. Hah? Jadi sebenarnya ada fi'il yang dihapus sebelum bismillah. Di sini apa? Abtadi'u, saya memulai. Nah, di sini fi'ilnya umum. Memulai apapun selama itu perbuatan baik. Oleh karena itu ketika antum belajar, membaca. Bismillah. Terus membaca. Nah, bismillah tadi maknanya adalah abtadi'u bismillahirrahmanirrahim fil qira'ah. Saya memulai dengan nama Allah Subhanahu wa taala dalam membaca. Begitu. Nah, ba di sini sebagian ulama mengatakan ba lil irsaq, penempelan, atau sebagian ulama mengatakan ba di sini adalah ba lil isti'anah, meminta pertolongan. Oleh karena itu, jika ingin berkah suatu amalan kebaikan, itu kita ucapkan bismillah terlebih dahulu. Ini apa? Lil isti'anah. Yang satu lagi lil ilsaq. Ilsaq itu penempelan. Dan itu ada makna tersendiri, tapi enggak usah dibahas di sini karena itu akan merumitkan nanti. Tapi lebih tepat isti'anah, lebih bisa kita pahami. Beda isti'anah sama ilsaq, beda. Nah, kemudian ism. Jadi di sini ada ba, ada ism. Ism hamzahnya, alifnya itu dibuang. Digabungkan dengan ba. Kenapa? Kita bertanya pada para ulama. Kenapa kok begitu ya wahai para ulama? Kok bisa begitu? Karena saking seringnya diucapkan dan karena saking seringnya diucapkan lebih sering ditinggalkan, ya kan? Ya kan? Kita baca apa bismillah enggak boleh. Baca bismillah enggak boleh. Itu menyalahi kaidah Arabiyah itu. Karena alif di sini itu sebenarnya alif apa? Bukan alif asliyah, maksudnya bukan alif asliyah. Lalala. Di sini alif di sini adalah alif yang akan lebur ketika dibaca sebelumnya ada huruf berharokat kemudian menyambung. Jadi bismillah alifnya dibuang. Lafaz isim adalah mufrad mudhaf. Mufrad itu adalah bahasa Inggrisnya apa? Singular. Singular dan mudhaf. Mudhaf itu yang tersambung, annexed. Tersambung ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala, ternisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya'ummu jami'al asma'al husna. Maka ini, hal ini yaitu isim tersambung kepada Allah, tersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadikannya umum, yaitu menjadikan semua atau mencakup semua nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik. Ya, semuanya namanya adalah terbaik, oleh karena al-husna. Al-husna itu berarti yang paling baik atau terbaik. Beda dengan hasanah. Hasanah itu baik. Ya kan? Untuk muannats. Ahsan itu lebih baik. Tapi husna itu bentuk superlatif untuk muannats. Karena al-asma ini jamak taksir. Wallahu a'lam atau enggak, wallahu a'lam. Kemudian Allah, Allah di sini adalah mudhaf ilaih. Nah, huwal ma'luh al-ma'bud. Allah di sini adalah ma'luh. Ma'luh ini artinya yang disembah, yang dituhankan, yang dipertuhankan. Al-ma'bud juga yang disembah. Ya. Berarti kita tahu ada namanya tauhid uluhiyah. Ya kan? Allah, ada dua nama Allah yang sebenarnya sangat mewakili semuanya. Apa namanya? Allah dan Rabb. Ya enggak? Kalau Allah itu dekat dengan tauhid uluhiyah. Kalau Rabb berkaitan dengan dekat dengan tauhid rububiyah. Oleh karena itu, kalau kita tahu apa? Kenapa para nabi itu mayoritas doanya ya Rabb, bukannya ilahi? Karena kan memohon, memohon Allah Subhanahu wa taala agar berbuat sesuatu yang memberi manfaat kepada kita. Nah, perbuatan Allah itu berkaitan dengan tauhid rububiyah atau uluhiyah? Rububiyah. Makanya disebut ya Rabbi atau Rabbana. Gitu. Setelah itu baru meminta. Bukan ya ilahi. Ya, ini tidak mengapa, tidak masalah. Tapi lebih cocok Rabbana, dan itu lebih sesuai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-mustahiq li-ifrodihi bil-ibadah, yang berhak li-ifrodihi. Ifrodihi artinya adalah li-tauhidihi, yaitu menyendirikan, mengesakannya dalam segi ibadah. Limat tasofabihi min sifatil uluhiyah wahiyya sifat al-kamal. Li di sini adalah lam at-ta'lil, yaitu dengan sebab, dikarenakan, because. Apa? Ma di sini artinya apa atau yang ittasafa bihi, bersifat dengannya dari sifat-sifat uluhiyah, yaitu sifat-sifat tauhid rububiyah uluhiyah, yaitu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang paling berhak untuk disembah. Wa hiya sifat al-kamal, dan dia adalah sifat kesempurnaan, dan semua sifat-sifat Allah adalah sifatul kamal. Jadi kita tahu bismillah di sini dengan nama Allah Subhanahu wa taala, Allah di sini adalah yang disembah. Kita punya yang disembah, kita punya sembahyang, ya kan? Apa arti yang disembah? Kalau yang disembah itu untuk nama Allah al-ma'luh, Allah. Kalau sembahyang itu perbuatan siapa? Perbuatan hamba. Karena dalam agama musyrik itu memang banyak dari bahasa kita berasal dari bahasa kuno kita, kaum nenek moyang. Tapi apa boleh kita mengucapkan sholat sebagai sembahyang? Ada yang bilang boleh? Ada yang bilang tidak boleh? Atau diam? Boleh karena sudah umum. Boleh karena sudah menjadi kata serap, kata yang asli Indonesia. Namun kalau mau ditelusuri lebih lanjut, itu penuh kesyirikan. Sembah itu artinya takdim. Apa takdim? Apa sih Indonesianya? Menyodorkan, memberikan, seperti itu. Yang, pak, dari kata hyang, hyang. dewa dan sebagainya, Tuhan, dewa. Oleh karena itu ada eyang. Eyang itu karena apa? Yang dituakan, yang diagungkan. Berarti kita menyembah eyang. Menyembah eyang. Makanya sebagian orang salah ketika masuk ke rumah kosong, permisi, permisi eyang, permisi eyang. Itu setan semua, ngapain dieyangin? Ya memang mereka nenek moyang eyang udah lama, bertahun-tahun dari zaman Belanda. Tapi ngapain? Eyang itu yang diagungkan, yang dituakan. Gak usah kayak gitu. Setua-tuanya mereka, kalau mereka setan, anak kecil juga lebih mulia dari mereka. Nah, jadi kalau sembahyang, jika ditelusuri, mau digali-gali, ya itu ujungnya syirik. Tapi karena sudah menjadi serapan, nah, tidak masalah insya Allah. Begitu juga dan puasa. Puasa itu asli bahasa mereka. Upawasa. Antum cari di internet. Insya Allah ketemu. Antum cari di internet, upawasa itu apa? Dan maknanya sama dengan imsak, menahan diri, saum. Upawasa sama dengan saum, menahan gejolak. Dan memang di ajaran mereka ada seperti itu. Makanya ada puasa muti, ada puasa bisu, ada puasa. Itu percampuran antara mereka dengan sufia kita, dengan Islam. Kemudian Ar-Rahman, Ar-Rahim. Ar-Rahman Ar-Rahim ismani dalani ala annahu ta'ala dzur rahmatil wasi'atil 'azimatil lati wasi'at kull syai wa 'ammat kull hayy wa katabaha lil muttaqina al muttabi'ina li anbiya'ihi wa rusulihi fa ha'ula'i lahumur rahmatul mutlaqah wa man 'adahum falahum nasibun minha. Artinya, jangan diharokati, antum bingung kalau diharokati sekarang. Nanti, dalam rekaman aja. Ismani dalani, dua nama yang menunjukkan, dalani yang menunjukkan atas bahwasanya, annahu bahwasanya dia ta'ala, Allah ta'ala dzurrahmah, memiliki rahmat al-wasi'ah, yang maha luas, al-azimah, yang maha agung, yang maha besar. Allati yang di sini kembali ke siapa? Ke rahmat tersebut wasi'at kullasyai. Wasi'at itu luas, meluas pada segala sesuatu. Kalau kita pikir maknanya apa? Rahmat Allah itu besar, banyak dan meluas untuk segala sesuatu. Di sini umum. Kullasyai di sini umum tanpa pengecualian. Jadi rahmat Allah itu mencakup kafir, muslim, munafik dan semuanya. Dari makhluk hidup, malaikat, jin, manusia, binatang. Baik itu kafirnya atau munafiknya. Wa ammat kullu hayy dan umum untuk semua kehidupan. Hayy di sini yang hidup ya. Hayy di sini yang hidup. Hayy itu bisa artinya yang hidup. Bisa artinya yang maha hidup, yaitu nama Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hayy, Al-Hayyul Qayyum. Dan juga bisa artinya kampung, country, Hayy. Wa katabaha lil muttaqin, dan Allah telah mencatatnya, rahmat tersebut, untuk orang-orang bertakwa, al-muttabi'in, yang beritiba', yang mengikuti, li'anbiya'ihi, para nabi-nabihi, nabi-nabinya. Hi di sini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi-nabinya dan para rasulnya. Fa haula, maka mereka yaitu para orang muttaqin dan para pengikut nabi dan rasul, itu bagi mereka, mereka memiliki rahmat yang mutlak. Nanti saya jelaskan maksudnya apa sih? Wa man adahum, dan siapa ada selain hum mereka, falahum maka la bagi hum mereka, maka bagi mereka nasibun minha. Nasib artinya apa? Bagian. Oleh karena itu kita katakan takdir itu apa? Nasib orang. Udah nasib dah lu kayak gitu. Maksudnya apa? Udah bagian lu kayak gitu. Seperti itu. Nasibun minha. Oke. Okay. Min dari rahmat tersebut. Maksudnya begini, asalnya rahmat Allah Subhanahu wa taala itu sebenarnya untuk orang-orang yang bertakwa dan mengikuti para nabi dan rasul. Nah, orang-orang kafir dan setan dan sebagainya, nah itu mereka dapat bagian lah, kasihlah bagian di dunia gitu kan. Tapi nanti di akhirat tidak ada untuk orang kafir ya. Baik jin dan manusia, tidak ada. Dan untuk binatang di akhirat enggak dihisab, tapi di dunia dapat bagian rahmat. Nah, seperti itu. Malaikat. Malaikat bukan mukallaf. Bukan di, enggak terbebani dengan syariat. Jadi tidak ada yang namanya azab untuk mereka atau sebagainya di hari kiamat nanti, enggak dihisab karena enggak mukallaf, bukan mukallaf. Wa'lam, dan ketahuilah, anna minal qawaidil muttafaqi 'alaiha baina salafil ummati wa a'immatiha al imanu bi asma'illahi wa sifatihi wa ahkamis sifat. Dan ketahuilah, anna bahwasanya, min termasuk dari, al qawaid kaidah-kaidah, al-muttafaq 'alaiha yang telah disepakati atasnya, yaitu kaidah-kaidah tersebut sudah disepakati oleh siapa? Baina salafil ummah wa a'immatiha, antara salafnya umat siapa? Generasi ketiga pertama. Wa a'immatiha, dan para imam mereka. Di sini ada tafrid atau perbedaan antara lafaz salafil ummah dan juga para imamnya. Karena tidak semua orang salaf, maksudnya tidak semua kaum salaf, dari kaum salaf itu para imam, ada yang biasa ilmunya, ya enggak? Dan tidak semua sahabat itu ilmunya tinggi. Namun semua sahabat itu udul, mereka adalah terpercaya thiqah dalam periwayatan. Dan tidak boleh satupun dari sahabat untuk dicela, diaibi. Siapapun sahabat tersebut. Allah, Rasulullah SAW bersabda, la tasubbu ashabi falau anna ahadakum anfaqo mithla uhudin zahaban ma balagho mudda ahadihim wala nasifah. Janganlah kalian mencela sahabatku. Jikalau kalian berinfak, falau anna ahadakum, jika seorang dari kalian berinfak sebesar gunung Uhud, kalau anna ahdukum anfaqu mithla Uhudin zahaban, berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak akan sampai semut mereka. Semut mereka itu enggak sampai nilainya. Jadi pokoknya antum kalau sudah mencela sahabat, itu antum enggak bisa jalan lain untuk diampuni kecuali dengan taubat dan istighfar, dan tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Karena dosanya sangat besar. Walaupun berinfak tanpa taubat, infaknya besar demi menghilangkan dosa tersebut, enggak bisa, harus dengan taubat. Karena dosa besar tidak akan hilang dengan kecuali dengan taubat. Kecuali jika Allah Subhanahu wa taala mengampuninya nanti ketika di hari perhitungan amal. Al-iman bi asma'illahi wa sifatihi. Nah, jadi di antara kaidah yang sudah disepakati oleh para salaf itu adalah mengimani asma Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Bab sifat itu jauh lebih luas daripada asma. Ya enggak? Bab sifat jauh lebih luas dari pada asma. Wa ahkam as-sifat, dan juga hukum-hukum sifat. Baik. Kemudian fayu'minuna, misalan di sini Syekh Abdurrahman As-Sa'di memisalkan, memberi permisalan. Misalnya, kalau ada kata Rahman. Rahman itu berarti yang memiliki rahmat. Ya kan? Nah, rahmat tersebut tersifati pada Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kemudian jika misalnya alim, ini saya langsung ringkas dari ini, misalnya alim berarti yang memiliki ilmu. Nama Allah itu adalah alim. Yang memiliki ilmu itu adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi nama Allah Subhanahu wa taala itu baku. Ya. Sudah ada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan itu ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan tidak boleh diubah-ubah. Tidak boleh dikira-kira. Misalnya sifat Allah Subhanahu wa taala di antara sifat Allah apa di antara? Di antara sifat Allah yang tidak bisa dijadikan isimnya. Atau di antara ada ayat yang menunjukkan sepertinya ini asma Allah tapi sebenarnya bukan. Tapi dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya apa? Wa makaru wa makar Allah, wallahu khairul makirin. Dan Allah sebaik-baik pembuat makar. Itu arti secara harfiahnya. Nah, apakah kita bisa menamai Allah Subhanahu wa taala al-makir? Enggak ada nama Allah Subhanahu wa taala al-makir. Tapi salah satu pembuatan Allah adalah memberi makar kepada orang-orang kafir. Jadi berbeda, tidak boleh disamakan. Nah, ini yang untuk yang paragraf berikutnya setelah tadi. Baik, sekarang alhamdulillah. Kalau misalnya antum ada pertanyaan di cari kertas aja lebih baik. Atau akhwat kalau misalnya ada pertanyaan silakan datangin langsung dan kasih ke akh ini. Kalau misalnya ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa arti alhamdulillah? Kita sudah tahu segala puji. Alif lam di sini adalah alif lam al-jinsiyah. Oleh karena itu kita katakan segala bentuk pujian, segala. Karena umum mencakup semua pujian. Ya enggak? Karena alif lam di sini yang menunjukkan segala, yaitu jenis pujian semuanya. Lillah untuk Allah Subhanahu wa taala atau milik Allah. Milik di sini untuk diperuntukkan. Huwa ats-tsana'u 'ala Allahi bi sifatil kamal. Ats-tsana'u 'ala Allah bi sifatil kamal. Ats-tsana' artinya adalah al-madh. Al-madh artinya adalah pujian. Pujian atas Allah Subhanahu wa taala bi sifat al-kamal, dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Makanya kalau kita berdoa kemudian kita katakan ya Rahman irham, dengan ya Rahman itu sebenarnya sama aja dengan memuji Allah, karena menyebut salah satu nama Allah yang sempurna. Contoh lain, ya Ghafar ighfir lana, ya Ghafar wahai Maha Pengampun. Nah, itu mengandung pujian. Dan semua asma Allah Subhanahu wa taala itu adalah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'u biha wa dharul ladzina yulhiduna dan fi asma'ihi dan seterusnya." Yang terpenting, "Walillahil asmaul husna." Bagi Allah, Allah Subhanahu wa taala memiliki asma yang terbaik. "Fad'uhu biha." Maka berdoalah dengan asma tersebut. Berarti perintah untuk berdoa dengannya. Kenapa Allah memerintahkan? Andai kita menjadi raja, tentu kalau ada yang ingin meminta, ya puji dulu rajanya. Di daulah Abbasiyah, di daulah Umayyah dan seterusnya. Nah, itu kalau ada raja, penyair itu suka memuji dengan syairnya. Oleh karena itu ada syair namanya genre apa? Ada aliran syair dalam bahasa Arab, alirannya aliran madah. Madah itu untuk memuji. Dan pujian orang Arab itu kalau udah memuji itu setinggi-tingginya pujian. Walaupun enggak kadang nyampe hulu, kadang enggak nyampe, tapi kalau sudah memuji itu pintar. Dan bohongnya iya. Makanya seringkali orang Arab basa-basi kan, basa-basi banyak. Insyaallah godan, insyaallah besok, insyaallah. Tahunya setahun lagi. Nah, itu raja seperti itu, insyaallah raja akan memberikan. Nah, Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Malik. kalau ada orang dinamakan maharaja itu salah ya. Ya. Maharaja salah itu. Ya kan? Enggak boleh. Hmm? Karena maha di sini artinya apa? Paling. Raja itu memiliki, paling memiliki. Itu hanya khusus untuk Allah. Juga mahadewa, mahadewi itu sebenarnya termasuk syirik sebenarnya, nama-nama seperti itu harus diganti secepatnya. Mahasiswa. Kalau mahasiswa itu kan karena paling siswa, berarti paling murid banget kan. Mahasiswa. Berarti mahasiswa itu sebenarnya masih siswa. Nah, bi af'alihi dairah bainal fadli wal 'adl, dan juga memuji dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang berkisar antara karunia dan keadilan. Falahul hamdul kamil, maka Allah bagi Allah Subhanahu wa taala pujian yang kamil, sempurna. Bi jami'il wujuh, dengan segala bentuknya, dengan segala bentuk pujiannya. Taib. Rabbil alamin. Akhwat, ada yang bertanya? Ingin bertanya? Taib, Rabbil alamin. Atau antum ada pertanyaan? Diteruskan. Ya, mengenai pujian. Apa? Ada yang berpendapat bahwa salawat-salawat yang berbuat sekarang itu dibolehkan karena bahasa-bahasa sastra yang pujian yang tinggi. Selawat-selawat. Iya, selawat-selawat yang biasa ini seperti selawat Alia, selawat Rabbil Mustafa. Karena itu katanya bahasa sastra yang tentang ya Rabbil Mustafa. Hah? Misalnya yang selawat Alia yang biasa. Selawat neraka. Iya. Selawat Naria, selawat api. Ya kalau mereka, bagi mereka itu bagus, silakan. Insya Allah ada konsekuensinya, insya Allah di akhirat nanti. Selawat itu antum cukup sederhana aja. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, atau Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad, atau sallallahu alaihi wa sallam. Dan kalau untuk ungkapan biasa Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad tidak masalah. Karena lafaz salawat itu sebenarnya umum, apa maksudnya? Luas, tapi tidak terlalu luas. Kalau misalnya terlalu luas memuji berlebihan, apalagi dengan menunjukkan Rasulullah SAW sebagai orang kedua, seperti ya Muhammad Allahumma salli alaika. Ini enggak bisa. Enggak boleh. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara jasad dia sudah mati. Dan kita tidak bisa memberikan khitab kepada Nabi Muhammad. Enggak bisa. Dan adapun ya Rabbi bil Mustafa itu bisa aja dengan satu huruf seseorang itu bisa jatuh ke neraka. Seperti ya Rabbi bil Mustafa itu. Ya Rabbi bil Mustafa. Ada B-nya ini. B-nya di sini apa nih maunya nih? Hah? B di sini untuk menunjukkan wasilah kan? Tawasul, ha? Berarti tawasul bil amwat. Bertawasul dengan orang yang sudah mati. Walaupun para nabi. Kenapa antum enggak bilang ya Rabbi bil Isa? Karena justru Isa yang justru sekarang masih terangkat. Iya enggak? Nabi Isa kan yang terangkat. Iya. Kenapa enggak Nabi Isa? Nabi Isa bukan nabi kalian. Bukan nabi kita, bukan. Nabi kita semua. Hah? Kenapa hanya Nabi Muhammad SAW? Apa karena Nabi Muhammad paling agung? Ya, Nabi Muhammad paling agung. Oke. Apa dia dengan wasilah dengan Nabi Muhammad SAW? Nabi para solihin, tidak ada yang seperti itu. Yang ada para sufiin, ya itu banyak. Bertawasul dengan Nabi Muhammad SAW. Dan mereka ngotot untuk membela tawasul seperti itu. Ya enggak? Jadi tawasul bil amwat itu tidak bisa sebenarnya, tidak bisa. Baik itu dia orang soleh ataupun dengan Nabi. Kalau misalnya dengan Nabi boleh, seharusnya dengan Nabi lain boleh, dan seharusnya dengan para wali, para solihin juga boleh kita bertawasul yang sudah mati. Misalnya dengan makam, di makam Habib siapa misalnya, anak bertawasul dengan Habib ini, insya Allah dia menyampaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Repot. Udah doa aja sekarang di kamar sendiri, dia bawa di atas sejadah doa. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah. Tidak usah repot-repot. Kalau ada yang namanya anaknya, dia al-haq, dia ul-haq, dia ul-haq. Jadi dia al-haq. Apa tahu arti dia apa di sini? Dia cahaya. Ha. Cahaya Allah. Boleh atau tidak masalah? Dia ul-haq. Apa alahnya itu tidak nampak ya? Alahnya di sini. Jadi kalau penamaan kalau untuk menamakan anak itu memang ada kaedah-kaedahnya. Kalau berkaitan dengan Allah, asma Allah, ada beberapa asma Allah yang tidak boleh ada pada manusia, seperti Rahman. Ya. Harus ada mudhofnya, Abdul Rahman. Kalau cuma namanya Rahman saja, Rahman, Rahman Tok gitu misalnya namanya, gak boleh itu. Nah, kemudian namanya Allah misalnya, Allah saja, gak boleh. Tapi ya Abdullah, atau kalau misalnya untuk yang perempuan, Amatullah, gak apa-apa. Bahkan itu sebagus-bagus nama, sebagus-bagus nama itu, Abdullah dan Abdurrahman, sebagus-bagus nama. Nah, itu yang khusus untuk Allah. Adapun misalnya orang bernama Rahim, boleh ya? Jika Rahim di sini tidak dimaksudkan sifat, tidak dimaksudkan isim Allah, boleh. Nanti, karena Rahim itu juga ada manusia tersifati dengannya, seperti Alim. Ada orang namanya Alim, kita. Hei Pak Alim, enggak masalah. Nah, selama itu tidak dimaksudkan isim Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau misalnya di sini Alim, di sini maksudnya ada Allah, ya, harus ada idhofahnya. Abdul Halim, Abdul Alim. Begitu. Seperti Al-Haq, Diaul Haq. Kalau misalnya nama orang Al-Haq saja, kebenaran, enggak masalah. Kalau artinya adalah kebenaran, bukan yang maha benar. Adapun kalau misalnya maksudkan al-haq di sini yang maha benar, harus ada idhofahnya. Kalau tidak ada, berarti harus diganti akte kelahirannya dan apa semuanya diganti dari awal, KTP, SIM, STNK, dan sebagainya. Begitu. Jadi kalau kita memanggil teman yang namanya Abdul Rahman dengan Abdul Rahman, Abdullah Rahman apa enggak? Misalnya Abdul Rahman dia punya nama. Di sini ada 8 siswa, 8 peserta. Yang ikhwan ada 8. Yang ikhwan ada 8 orang. Apa? Misalnya kita panggil teman kita yang namanya Rahman dan panggil Rahman saja. Apakah yang memanggil itu juga? Di sini memang sulit. Di sini sulit ya, Pak. Karena ini kembali kepada urf adat. Ya. Dan adat itu seringkali memang terlalu sulit untuk ditinggalkan. Dan bisa dijadikan uzur. Bisa dijadikan uzur. Seperti kita memanggil orang namanya Abdul Rahman, kita panggil Maman misalnya. Yeah. Tapi ini bisa jadi ini enggak benar-benar haram, bisa jadi. Sehingga lebih baik kita ganti panggilan. Dulu saya baca kalau misalnya namanya Rahman. Kan kadang-kadang kita mencari ada kata Rahmat di sini, terus ada jawabannya bilang enggak ada. Nah, itu katanya maksudnya apa? Maksudnya apa? Misalnya kita menanyakan ada rahmat nggak di sini? Di sini kita. Padahal itu menyebut nama itu. Jadi seolah-olah kalau ada jawaban enggak berarti seolah-olah. Enggak. Ada rahmat. Di sini kembali ke hakikatnya. Hakikat dia maksudnya apa? Karena rahmat di sini kan yang dia maksud nama orang. Yeah. Rahmat di sini yang dia maksud nama orang. Tapi karena Maman, panggil man gitu kan. Itu terkesan tuh ada sedikit perendahan terhadap isim Allah. Walaupun ini masukkan nama orang. Tapi makanya lebih baik tinggalkan dengan ista seperti itu. Seperti nama orang Muhammad misalnya. Panggilannya Mehmet. Nah, ini salah, sebenarnya salah ini. Kemarin Syekh siapa yang kita bawa itu Syekh Sholih Al-Aidan ya. Ketika beliau tahu di sini di Indonesia ini aneh. Nama orang-orang disingkat-singkat. Ada nama orang namanya Abdul Rahman, panggilannya apa? Man. Terus di sini juga anak sering sekali dipanggil bib gitu. Dipanggil sama orang-orang biasa, Habib, bib. Dia mikirnya kayak klakson mobil gitu. Gitu. Guru kita bilang seperti itu. Ada pertanyaan lagi? Hah? Ya, Akhwat, tidak ada pertanyaan? Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan sampai Rabbil Alamin. Insyaallah pekan depan akan kita teruskan Rabbil Alamin, Maliki Yaumiddin dan seterusnya. Insyaallah. Dan tadi agak lambat karena kita membahas tentang nama-nama Al-Fatihah dan Al-Isti'adzah. Istirahat 5 menit dulu ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.